Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan anugerah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan terus mendapatkan nikmat dari sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat beliau, keluarga beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim bin Jama' al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan beliau pada adab yang ke-10. Bagi para penuntut ilmu, yaitu untuk meninggalkan dari banyak bergaul dengan manusia, terlebih bergaul dengan orang-orang yang banyak bermain atau orang yang kurang akal pikirannya. Iya. Dan beliau mengarahkan pada para penuntut ilmu untuk bergaul, berteman dengan orang-orang yang bisa dia bisa memberi manfaat kepadanya dan dia bisa mengambil manfaat darinya. Ya. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis, walaupun hadis ini bukan dari Nabi karena mauquf, hanya sampai pada perkataan sahabat. Yaitu apa? Hadis ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la takun ats-tsalis fatahlak atau fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Fokus mempelajari ilmu, menyantri atau jadi siswa. Dan janganlah kamu menjadi orang yang ketiga, maka kamu akan binasa. Di dalam perkataan salaf yang lain disebutkan apa? Jadilah kamu orang yang berilmu atau jadi orang yang banyak belajar ilmu, atau orang yang suka mendengarkan ilmu, atau orang yang senang kepada ilmu, senang kepada orang yang berilmu, walaupun tidak sering mendengarkan ilmu, tapi senang perhatian kepada ilmu dan orang yang berilmu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, yaitu apa? Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak fokus belajar, orang yang tidak mendengarkan ilmu, dan juga apa? Tidak pula senang kepada ilmu dan senang kepada orang yang berilmu. Jangan jadi yang kelima ini. Siapa orang yang kelima ini? Yaitu al-mubtadi', orang-orang yang suka mengadakan perkara yang baru dalam agama. Orang yang suka mengadakan perkara yang baru dalam agama. Mereka tidak suka kepada ulama. Mereka tidak suka kepada orang yang belajar as-sunnah. Ini mereka mubtadi'. Hadirin rahimakumullah, kan itu di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan tentang ciri-ciri teman atau sahabat yang pantas untuk dipilih. Apa ciri-ciri sahabat yang baik, yang orang yang pantas untuk dijadikan teman bergaul? Ayakuna aqilan, dia orang yang berakal, yang cerdas, pikirannya suka menggunakan pikirannya, punya gagasan. Hasanul khuluqi, baik akhlaknya. Ghairu fasiqin, bukan orang yang fasik. Wala mubtadi'in, bukan pula ahli bid'ah. Wala harisin ala dunia, dan tidak pula rakus atau berambisi terhadap dunia. Ini teman yang pantas untuk dipilih. Orang yang berakal, hidup dia punya kecerdasan, hingga banyak gagasannya, paham agama, baik akhlaknya, dia tidak fasik, tidak suka berbuat maksiat, tidak suka apa? Mengadakan perkara yang baru dalam agama, tidak suka berbuat bid'ah. Dengan kenapa? Dia tidak haris, tidak terlalu rakus, tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Ini orang yang sepantasnya kita jadikan teman bergaul. Ya. Kemudian kita lanjutkan dalam kitab. Fa in syara'a aw ta'arrada li suhbati man yadhi'u umrahu ma'ahu wa la yastafiduhu wa la yastafidu wala yufiduhu wala yastafidu minhu wala yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi falyatalattaf fi qad'i ishratihi min awal marrah qabla tamakkuniha fa innal umura idha tamakkanat asurat izalatuha wa minal jari ala alsinatil fuqaha addaf'u ashalu min raf'i. Dan jika dia sudah mulai bergaul, sudah punya teman bergaul, ya, memperlihatkan pergaulan dengan orang yang yadi'u umrahu ma'ahu, yang akan habis umurnya, hidupnya bersama dia, habis sia-sia kehidupannya bersama dia. Wala yastafidu wala yufiduhu, dia tidak bisa memberi faedah kepadanya. Wala yastafidu minhu, dan dia tidak bisa mengambil faedah darinya. Wala yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi, dia tidak bisa membantunya pada apa-apa yang menjadi tujuannya. Falyatalattaf fi qat'i isyratihi, maka hendaknya dia apa? Berlemah lembut, bersikap lemah lembut dalam memutuskan pergaulan dengannya, hubungan dengannya. Iya. Jadi kalau kita sudah terlanjur punya teman, tapi apa? Teman ini apa? Mungkin teman orangnya bodoh, orangnya tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa mengambil manfaat dari kita, kita tidak bisa membantu dia karena kebodohannya, atau mungkin dia apa suka mengikuti hawa nafsu, maka apa? Diputus hubungan tersebut, pergaulan dengannya dengan lemah lembut. Ya. Min awalil marrah, pada awal perkaranya. Qabla tamakkuniha, sebelum apa? Sebelum semakin kuat hubungannya, pertemanannya atau persahabatannya. Ini kalau baru punya teman bergaul, kemudian dia lihat teman ini kok bicaranya kok ngawur, tidak bisa memberikan manfaat. Saya kasih nasihat kok juga tidak mau terima. Iya, kelihatannya dia tidak menghendaki kebaikan. Maka apa? Diputus pergaulan atau hubungan dengannya dengan baik sebelum menjadi kuat hubungan tersebut, sehingga nanti apa? Akan sulit kita untuk berlepas diri darinya. Kan sulit kita melepaskan diri darinya. Fa innal umura, maka sesungguhnya urusan-urusan, idza tamakkanat, apabila sudah kokoh, sudah kuat, sudah mapan, asarat izalatuha, akan sulit untuk dihilangkan. Kalau orang itu sudah mempunyai kebiasaan tertentu yang jelek, sulit untuk dihilangkan. Punya teman yang tidak baik dan sudah menjadi teman yang akrab, setia, ini sulit nanti untuk memutus hubungan dengannya, berat. Wa minal jari alal alsinatil fuqaha, dan diantara yang berlaku pada lisan-lisan, pada perkataan para ahli fikih, apa? Ad-daf'u ashalu minar raf'i. Mencegah, menolak itu lebih ringan, lebih gampang daripada mengangkat, menghilangkan. Kalau dalam istilah apa? Kedokteran, mencegah timbulnya penyakit itu lebih mudah daripada apa? Menghilangkan penyakit, menyembuhkan penyakit. Iya. Nah, demikian pula kita dalam segala berbagai perkara, lebih baik mencegah daripada terlanjur terjatuh pada satu yang merugikan. Ya. Berikutnya, fa inihtaja ila ayashabahu, dan jika dia penuntut ilmu itu menginginkan, menghendaki, membutuhkan ila ayashabahu untuk berteman dengannya, untuk mencari teman, falyakun, maka hendaklah apa? Dia adalah orang yang sahiban salihan. Dia bergaul dengan sahabat yang soleh. Dia cari teman yang soleh. Ya. Soleh perbuatannya, ucapannya, akidahnya. Itu di sini ditambahkan nama dayinan. Mempunyai agama, taat dalam beragama. Taat dalam beragama. Taqiyan, bertakwa. Menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Waro'an, berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada yang haram. Dia waro'. Kalau ada sesuatu yang belum jelas baginya, ini halal atau haram, dia tinggalkan. Ini sifat waro'. Jadi ulama menyatakan apa? Pengertian waro' adalah apa? Meninggalkan perkara-perkara yang bisa membahayakan di akhirat. Waro' adalah meninggalkan perkara-perkara yang bisa membahayakan di akhirat. Zakiyan, teman yang cerdas, pandai, kasiran khairi, banyak kebaikannya, qalilan syarri, sedikit kejelekannya. Wa salal mudarati, bagus dalam kelemah lembutan. Jadi kalau dia apa? Mencegah orang dari perbuatan yang tidak baik, dia cegah dengan cara yang baik. Ya. Lemah lembut. Bagus dalam kelemah lembutan. Qalilal mumarat, sedikit dalam berdebat. Innasya zakkara, jika dia lupa, teman ini pun apa kemudian mengingatkannya. In zakkara a'anahu, dan jika dia ingat, dia terus membantunya. Ini taja wasahu, dan jika dia membutuhkan bantuan, dia bantu. In dojiro sabbarahu, dan jika dia letih, jemu atau bosan atau mengeluh, sabbaro, dia apa? minta kepadanya untuk bersabar, berusaha untuk menyabarkannya, membuat dia sabar. Ya, ini orang-orang yang seharusnya kita jadikan teman. Orang yang soleh, yang perhatian terhadap agama, bertakwa, warok, cerdas, banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Bagus dalam apa? Dalam kelemah lembutan, dalam menasihati, dalam apa? Memperingatkan sesuatu. Tidak suka berdebat. Jika dia lupa, diingatkan, dia ingatkan. Dan jika dia ingat, dia bantu ketika temannya itu membutuhkan bantuan. Ini. Jika dia sedang bersedih, ditimpa sesuatu, dia meminta dia untuk bersabar. Iya. Dan apa yang beliau sampaikan ini persis hampir sama dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bil amiri khaira ja'ala lahu wazira sidqin." In nasya dzakarahu dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Wa idza arada Allah bi ghairi dzalik ja'ala lahu wazira su'in. In nasya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah itu menghendaki untuk seorang pemimpin kebaikan, jika Allah itu menghendaki kebaikan untuk seorang pemimpin, ja'ala lahu masira sidqin, maka Allah akan menjadikan untuk dia wazir, pembantu, menteri, tangan kanan, orang yang jujur. Orang yang jujur. Jadi pembantu-pembantunya pembantu yang jujur. Innasya zakarahu. Jika dia lupa, dia pun kemudian mengingatkan pemimpinnya. Iya. Berikan masukan, teguran kepada pemimpin dengan cara yang baik. Wa in zakara anahu. Dan jika dia lupa, dan jika dia ingat, anahu. Jika pemimpin itu ingat, a'anahu, dia bantu. Apa yang jadi program, apa yang jadi apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Wa idza arada Allah bi khairi dzalik bihi ghairi dzalik. Tetapi jika Allah itu menghendaki pada seorang pemimpin yang selain itu, jika Allah Ta'ala menghendaki bagi seorang pemimpin kejelekan, apa yang Allah jadikan? Ja'ala lahu wazira su'in. Allah akan menjadikan untuk pemimpin itu tadi wazir, pembantu, teman atau tangan kanan yang su', yang jelek. Innasya lam yudzakkirhu. Jika dia lupa, dia tidak mau ingatkan. Ketika pemimpinnya salah, dibiarkan. Malah didukung. Ini apa? Pembantu-pembantu yang jelek. Tangan kanan yang jelek. Wa in dzakara lam yu'inhu. Dan jika dia ingat, pemimpin itu ingat, dia tidak mau membantunya. Jadi ketika pemimpin itu mengajak kepada kebaikan-kebaikan, dia tidak membantunya. Tapi ketika pemimpin itu menyuruh kepada kejelekan, dibiarkan atau justru didukung. Ini pertanda apa? Pertanda Allah menghendaki kejelekan bagi penguasa tersebut. Ya. Dan kita tidak tahu keadaan negeri kita ini apakah seperti ini atau tidak. Semoga saja apa? Pemimpin kita itu punya pendamping-pendamping, pembantu-pembantu, menteri yang memang mempunyai niatan yang baik untuk memperbaiki umat, untuk membimbing umat kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya. Berikutnya berkata rahimahullah, wa mimma yurwa an Aliin radhiyallahu anhu, dan termasuk perkara yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, fala tazhab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu, yuqasu al mar'u bil mar'i idha ma huwa ma syahu, idha ma huwa ma syahu. Janganlah kamu berteman dengan saudara kebodohan. Jangan kamu berteman dengan orang yang saudaranya itu kebodohan, orang yang bodoh atau orang yang suka kepada kebodohan. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hati kamu dan dia. Fakam min jahilin, berapa banyak orang yang bodoh, orang yang tidak paham, tidak berilmu. Arda itu membinasakan, merugikan. Haliman, orang yang santun, orang yang baik. Hina wa khahu, ketika orang yang baik tersebut berteman dengannya. Ya. Yuqasu al-mar'u bil mar'i, seorang itu diukur, diperbandingkan dengan orang lain atau temannya. Idza ma huwa ma syahu, apabila dia berjalan dengannya. Jadi seorang itu bisa diukur dengan temannya. Kalau teman dekatnya itu adalah orang-orang yang jelek, kita khawatir orang itu juga termasuk orang jelek. Iya. Yang satu juga suka berdusta, oh nanti berarti ini temannya juga suka berdusta. Jadi sekarang bisa apa? Kadang bisa diukur keadaannya dengan temannya. Kemudian yang terakhir, wali ba'dihim, dan juga disebutkan syair, bait syair oleh sebagian mereka, sebagian ulama, inna akhaka la as-sidqa man kana ma'ahu wa man yadurru nafsahu yanfa'ak wa man idza raibu zamanin saddaka syattata syamla nafsihi liyajma'ak. Sesungguhnya saudaramu kejujuran adalah orang yang kejujuran itu bersamanya, dan orang yang membahayakan dirinya, dia membahayakan dirinya untuk memberikan manfaat kepadamu. Ya. Jadi teman yang baik adalah teman yang jujur. Teman yang baik adalah dia rela mengorbankan dirinya demi kebaikan temannya, demi kebaikan yang lain. Waman idza raibu zamanin saddaka, dan orang yang apabila raibu zaman, musibah-musibah masa waktu itu saddaka, mencerai-beraikanmu, menjadikan kamu itu sakit, pusing dan sebagainya karena hal-hal yang menimpa, syattata syamla nafsihi, maka bercerai-berai pula apa? Kesatuan jiwanya. Ya, liya jama'aka untuk mengumpulkan kembali dirimu, keadaan dirimu. Iya. Ini teman yang baik, dia jujur, dia berkorban untuk teman. Dia kemudian apa? Juga merasakan kesedihan yang lain dari temannya, kesedihan yang ditimpa oleh temannya. Iya. Jadi ini nasihat dari beliau rahimahullah, menyebutkan perkataan ulama, ya ini jelas apa, kita tentunya hidup butuh teman, butuh bergaul, tapi apa, hanya mengurangi dalam bergaul, dalam ngobrol dan sebagainya, ketika kondisi orang itu sedang menuntut ilmu, karena kalau waktu itu banyak digunakan untuk ngobrol, maka habis waktu di pondok atau di tempat belajar untuk ngobrol, sehingga waktu belajar itu tinggal sedikit, dan berarti dia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Walaupun kalau ngobrol berkaitan dengan ilmu dalam rangka apa? Merojah ilmu, mutaqarah ilmu, maka itu adalah hal yang baik. Yang tidak baik adalah kalau ngobrol kesana kemari yang tidak ada manfaatnya. Ini ada manfaatnya. Jadi ini upaya yang baik jika bagi seorang jika dia ingin menjadi penuntut ilmu yang berhasil. Dia jangan terlalu banyak ngobrol, tapi apa? Dia banyak belajar. Demikian wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.